akan ku cari dengan kekaburan dan kegalutan yang menjadi duri. Kiranya ku lemas di arus reality ini. Adakah dikau sudi untuk mengubahkan lantaran senyummu.